Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Syukur kita sampaikan kepada Allah dan salawat kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita mengkaji ayat ke-6 dari surat Al-Anbiya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ma amanat qablahum min qaryatin ahlaknaha afahum yu'minun. Penduduk negeri sebelum mereka yang telah kami binasakan, mereka tidak beriman, padahal telah kami kirimkan bukti. Apakah penduduk umat Muhammad akan beriman? Menggambarkan kepada kita mukjizat-mukjizat mungkin saja ada pada zaman Nabi Muhammad, dan itu ada dan telah dipertunjukkan dan dipertontonkan. Di antara mukjizat Al-Kubra, Al-Khalidah yang besar dan masih ada sampai saat ini adalah Al-Quran. Tetapi tidak ada obatnya bagi orang yang tidak beriman. Orang yang tidak beriman, sebanyak apapun mukjizat yang ada di hadapan mereka, tetap saja mereka menolak untuk percaya kepada Allah, kepada Rasulnya Nabi Muhammad, dan kepada kitabnya Al-Quranul Karim. Ini adalah realita yang disebutkan bukan mata yang tidak melihat, tetapi mata hati yang ada di dalam jiwa yang tidak dapat memandang. Dan kita juga telah menyebutkan, orang yang paling buta adalah orang yang punya mata tapi tidak bisa melihat. Inilah realita, realita pada zaman sekarang, dan telah digambarkan Allah dalam kitab Al-Quran sebagai buku sejarah spion yang memberi kita untuk berkaca, melihat sedikit ke belakang, bagaimana akhirnya kita dapat berinteraksi pada masa kini dan akan datang. Allah berkata di tengah-tengah ayat ini, ahlaknaha, sehingga menjadi tema kita, kekafiran menghancurkan diri, kekafiran membinasakan diri sendiri. Ahlaknaha. Kenapa Allah menghancurkan? Karena dia memilih diri sendiri untuk kehancuran. Ada bukti-bukti keberhasilan dia tidak raih itu. Ada bukti-bukti kegagalan dia tidak mengambil pelajaran bagaimana menghindari kegagalan itu. Dia mengulangi kegagalan masa lalu yang puncaknya tertumpu pada kekafiran. Dia tidak mengambil pelajaran bagaimana orang yang sukses karena beriman kepada Allah dan kitab sucinya, sehingga dia beramal sebagaimana para rasul beramal, bukan dalam arti yang sempit, tetapi berjuang untuk aktualisasi diri, dan itu adalah keberhasilan dan kesuksesan. Maka di ayat ke-6 dari surat Al-Anbiya ini merupakan pembelajaran yang sangat penting bagi orang yang masih galau, orang yang bimbang dalam hidupnya, sehingga Allah berkata, "Zalikal kitabu la raiba fihi." Ambil Al-Qur'an, buang kebimbangan. Ambil Al-Qur'an, buang kegalauan. Ambil Al-Qur'an dan jadikan dia petunjuk hidup, bukan sekedar dibaca dan dihafal semata. Di studio telah hadir ustaz kita, Ustaz Perdana. Kita akan mengkaji ayat ke-6 dari surah Al-Anbiya. Ya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, riwayat menceritakan bahwa asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat ini adalah ketika orang-orang kafir Quraisy meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar bukit Safa itu dijadikan emas untuk membuktikan akan kebenaran dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah. Tantangan orang kafir ini sebagaimana mereka di ayat sebelumnya sudah mengatakan, fal ya'tina bi ayatin kama ursilal awalun, coba berikan kami bukti kak sebagaimana yang sudah dilakukan oleh para nabi-nabi terdahulu. Tantangan ini kemudian dijawab oleh malaikat, wahai Muhammad, ya, diturunkan ayat ini, ma'amalat qablahum min qaryatin ahlaknaha, wahai Muhammad, umat sebelumnya itu mereka menantang untuk didatangkan bukti mukjizat, dan ketika mereka tetap ingkar, ketika bukti itu sudah didatangkan, mukjizat sudah ditampakkan, akhirnya kemudian mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihukum seberat-beratnya. Ya, afahum yu'minun? Apakah umat kamu akan seperti itu juga Muhammad? Berani tidak mereka ambil rizki, ya, konsekuensinya? Kalau mereka meminta Bukit Safa ini menjadi emas dan ditunjukkan di hadapan mereka, mau tidak mereka beriman? Karena kalau mereka tidak beriman, mereka akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya oleh Rasulullah, jangan ditunjukkan Bukit Safa itu, jangan dirubah menjadi emas, karena nanti konsekuensinya begitu sangat berat. Nah, pelajaran terbesar kepada kita yang bisa kita ambil dari sini adalah bahwa inilah salah satu sikap orang-orang kafir Quraisy, yang tidak, orang-orang yang kufur secara umum, yang tidak pernah mundur dari kekufuran mereka, yang selalu degil dan bengal mempertahankan kejahatan mereka apapun mereka lakukan untuk membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersudut dan tidak mampu berbuat apapun. Kemudian hal lain yang bisa kita jadi ambil pelajaran di sini adalah bahwa apapun ceritanya, ketika seseorang melakukan tindakan kejahatan, ketika mereka ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan mengalami dampak yang sangat berat di dalam kehidupan mereka. Pasti akan mendapatkan sanksi dan hukuman yang begitu sangat berat dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu akan dilakukan secara langsung oleh Allah sebagaimana Allah tampilkan di dalam umat-umat terdahulu, ya, umat Nabi Nuh yang Allah hancurkan dengan banjir bahnya, ya. Akan tetapi orang-orang yang beriman diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa najainahu ashabas safinati wa ja'alnahum ayatan lil alamin. Kami selamatkan dia, begitu juga dengan para penduduk di kapal itu yang naik ke kapal, dan kami jadikan ini sebagai tanda-tanda bagi alam semesta semuanya. Begitu juga dengan umat Nabi Lut yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya dihancur leburkan oleh Allah, dan tetap Nabi Lut bersama dengan orang-orang yang beriman diselamatkan oleh Allah. Ya, Nabi Ibrahim juga begitu, ya. Sudah cukup jelas kepada kita bahwa siapapun yang melakukan kejahatan pasti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal naqzibu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa iza huwa zahiq wa wailul lakumul yauma mimma tasifun. Kami lemparkan, ya, bil haqqi 'alal batil, kebenaran itu di dalam kebatilan, fayadmaghuhu, akhirnya kebenaran itu menghancur beleburkan kebatilan, faiza huwa zahik, dan hancur leburlah keburukan itu, ya, wa wailul lakumul yauma mimma tasifun, dan sungguh sangat wailun, celaka buruk terhadap segala apa yang kamu gembar-gemborkan. Jadi pada intinya adalah tidak akan pernah berhasil atau menang orang-orang yang berada di dalam hal-hal negatif, di dalam hal-hal keburukan. Siapapun yang menjadi backing kejahatan, siapapun yang menjadi backing terhadap kemaksiatan, tidak akan pernah berhasil di dalam kehidupan mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan pengatur alam semesta, dan tentunya segala macam bentuk kerusakan di alam semesta itu akan mengganggu perjalanan alam dan juga kehidupan, maka itu akan dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Afahum yu'minun? Apakah kamu akan beriman? Ini menjadi suatu pelajaran kepada kita semua bahwa beriman kepada Allah itu bukan melihat bukti, bukan melihat mukjizat yang sangat hebat. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh sangat hebat nanti umat setelahku. Ya, para sahabat kemudian menjadi heran. Wahai Rasulullah, kenapa mereka begitu hebat? Kenapa tidak hebat? Kata Rasulullah, kamu beriman karena aku ada bersama kamu. Sedangkan mereka meyakini segala ajaran yang kusampaikan, sedangkan mereka tidak pernah bertemu, bahkan tidak pernah sekalipun melihat kepadaku. Ini adalah suatu keyakinan iman yang begitu sangat kokoh. Walaupun kita tidak melihat mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana para sahabat, walaupun kita tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita adalah umat-umat yang dibanggakan oleh Rasulullah karena kita percaya dan beriman kepada Allah, dan kita mengikuti segala ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbahagialah kita dan generasi-generasi kita yang tetap beriman dan percaya kepada Allah dan juga Rasulnya. Terima kasih Ustadz Perdana. Pendengar yang dirahmati Allah, afahum yu'minun, apakah mereka akan beriman? Inilah closing dari ayat ke-6, inilah penutup dari ayat ke-6. Apakah mereka baru beriman setelah melihat mukjizat? Percayalah kepada Allah dan dengarlah pesannya, niscaya Anda bahagia dunia dan akhirat. Cukuplah Al-Quran sebagai mukjizatnya yang terakhir dan yang paling besar. Mukjizat Al-Quran apabila dijadikan urat nadi kehidupan kita, darah bagi jantung kita, berarti kita telah menggapai kesuksesan yang hakiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.